calm down sedikit ya. Kita saksikan dulu performa, ya kan? Performa. Performa dari seorang wanita cantik nih. Ini ya. Dia, Usi Sulistyawati. Selamat malam semuanya. Kau menantangku.